رضي الله تعالى عنه لقيني أبو بكر. Suatu ketika saya dijumpai oleh Abu Bakar. Ya. Saya dijumpai oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Faqala, kata Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana engkau wahai Hanzalah? Maksudnya menanyakan keadaan, menanyakan kesehatan, keimanan, ketakwaan. Ya. Maka Hanzalah menjawab, qala qultu nafaq Hanzalah. Saya atau Hanzalah menjadi munafik atau berbuat nifaq. Nafaq Hanzalah. Nafaq diambil dari kata-kata nifaq. Kata Hanzalah, berbuat kemunafikan. Qal, kata Abu Bakar, subhanallah, ma taqul, maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan ini? Ini kata-kata besar. Ya, kata-kata besar. Qala qultu, kata Hanzalah, saya katakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna binnari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Kita berada di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengingatkan kita tentang atau dengan neraka dan surga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang neraka, ceritakan tentang surga, sampai-sampai seolah-olah neraka dan surga itu dilihat dengan mata kepala kita. Tentu kekhawatiran, ketakwaan, ketakutan, ya, harapan untuk diselamatkan dari neraka ini sangat luar biasa dirasakan oleh mereka. Ya. Namun فَإِذَا خَرَجْنَا, maka apabila kami keluar min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam, afasna al-azwaj wal aulad wad dhi'at, kami bergumul, maksudnya bermuamalah, ya, bersenang-senang dengan ya, istri-istri dan anak-anak dan pekerjaan duniawi, usaha-usaha dunia, yang berdagang-berdagang, yang bercocok tanam, bertani, yang bertukang-tukang, ya, dan bermain-main dengan anak, bersenang-senang dengan anak istri. Fanasina kathiran, saat itu kami lupa banyak sekali. Lupa tentang neraka yang diceritakan oleh Nabi, lupa tentang surga yang disampaikan dan diberitakan oleh Rasulullah SAW. Itulah kesimpulan Hanzalah bahwa dia terjerumus kepada nifaq. Kenapa? Karena nifaq itu asal maknanya menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Ya, menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Di depan Nabi nampaknya khusyuk sekali. Ketika bersama Nabi seakan-akan ikhlas luar biasa. Tetapi ketika jauh dari Nabi SAW, jauh dari pengajian yang disampaikan oleh Nabi, bersenang-senang dengan anak istri, dengan pekerjaan, hilang semua itu, kata Abu Hanzalah. Ini nifaq. Ya. Yang luar biasa lagi, ketika mendengar alasan Hanzalah, ketika ditanya kenapa dia mengungkapkan kata-kata nafaq Hanzalah, Abu Bakar mengatakan, qala Abu Bakrin, fawallahi inna lanalqa mithla hadha. Kata Abu Bakar, demi Allah, sesungguhnya kami merasakan seperti ini juga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an merasakan apa yang dirasakan oleh Hanzalah. ketika Anda mendengarkan kajian-kajian Nabi, nasihat dan wejangan Rasulullah, tausiah-tausiah Nabi, ketika bercerita tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yu ain, seakan-akan mereka melihat neraka. Ya. Dan kekhawatiran yang luar biasa, rasa takut yang sangat besar terhadap neraka, harapan yang luar biasa kepada surga menghiasi jiwa-jiwa mereka. Tetapi kalau sudah jauh dari Nabi, bersenang-senang, sibuk dengan pekerjaan duniawi, itu hilang. Ternyata Abu Bakar merasakan hal yang sama. Kemudian, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin, kata Hanzalah bercerita, maka saya dan Abu Bakar pun pergi, berangkat, hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, ketika mereka sudah berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, Hanzalah kembali berkata, nafaq Hanzalatu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hanzalah sudah terjatuh kepada nifaq. Faqala Rasulullah SAW, wa madzak, kata Nabi SAW, kenapa atau bagaimana bisa terjadi atau bagaimana apa sebabnya? Ya. Qultu ya Rasulullah, kata Hanzalah, wahai Rasulullah, nakunu indak, kami ketika bersamamu, tudzakkiruna bin nari wal jannah, engkau ingatkan kami tentang neraka dan surga, hatta ka'anna ra'yu ain, sampai-sampai seolah-olah kami melihat surga dan melihat neraka. Fa idza kharajna min indik, namun bila mana kami sudah pergi meninggalkanmu, kami pun berkumpul bersama istri, anak-anak, dan mengurusi pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan kami, nasina kathiran, kami lupa banyak sekali tentang yang telah engkau sampaikan. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW menjelaskan kepada Hanzalah, walladhi nafsi biyadih, Nabi SAW bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, illau tadumu ala ma takununa indi wa fi dzikri, jika andai kata terus menerus kalian berada dalam keadaan seperti ketika di dekat saya dan dalam keadaan berzikir selalu dan terus menerus, la safahatkumul malaikatu, niscaya para malaikat akan menjabat kalian atau menjabati tangan kalian, ala furusikum, di atas kasur-kasur kalian, wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan yang kalian lalui. Andai kata keadaan iman, zikir, muraqabah kalian selalu seperti keadaan kalian ketika bersama saya, maka kalian akan dijabat tangan oleh para malaikat di rumah-rumah, di atas kasur kalian, bahkan di jalan-jalan yang kalian lalui. Ya, inilah keutamaannya. Selalu berzikir, selalu muraqabah, persis dengan yang diingatkan oleh An-Nawawi. Fadlu dawamid dzikri wal fikri fi umuril akhirati wal muraqabah. Keutamanya apa? Malaikat selalu bersama. Dan bukan hanya kebersamaan malaikat, tetapi malaikat menjabat tangani kita. Maksudnya berjabatan dengan kita, berjabat tangan dengan mereka, orang-orang yang seperti itu, dimanapun mereka berada, karena keadaan takwa mereka pada puncak ketakwaan. Sehingga malaikat sangat berbangga dan sangat mengapresiasi keadaan tersebut, bahkan mereka berjabatan tangan dengan orang-orang yang seperti seperti itu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan keadaan yang normal. Kalau tadi yang luar biasa, yang sangat istimewa, dan ini sangat dianjurkan, tetapi ada keadaannya saatnya seseorang itu dalam keadaan normal sebagai manusia, Kata Nabi SAW, walakin ya Hanzalah sa'atun wa sa'ah. Sa'atun wa sa'ah. Wahai ulak akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Ada saatnya, ada kalanya engkau merasakan keimanan yang sampai pada puncaknya ketika berada di dekat Nabi dan Nabi SAW menyampaikan nasihat-nasihatnya, dan ada kalanya kamu pada keadaan yang tidak seperti itu. Ketika kamu bekerja, mengurus urusan dunia, bersenang-senang dengan istri dan anak-anak, tentu keadaanmu tidak akan seperti itu. Maka dapatkanlah saat dan dapatkanlah keadaan yang seperti itu di suatu saat dan di saat yang lain dalam keadaan yang lain. Ya, tidak mesti kamu dalam setiap keadaanmu seperti keadaan ketika engkau bersama saya. Tetapi sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya kamu keadaannya seperti itu dan ada saatnya kamu tidak seperti itu. Mendapatkan atau mengurusi urusan dunia walaupun keadaanmu tidak seperti keadaan engkau bersama saya. Dan ini diulangi oleh Nabi 3 kali. Salasa marrat. Walakin sa'atun wa sa'ah. Maksudnya apa? Boleh dalam keadaan seperti itu, boleh dirasakan atau dilalui, dialami oleh seorang mukmin. Makanya An-Nawawi mengatakan jawazu tarki dzalik, dibolehkannya tidak berzikir pada saat-saat tertentu dan sibuk dengan urusan dunia atau mengerjakan pekerjaan dunia. Tetapi ini maksudnya zikir dengan lisan. Maksudnya adalah keadaan iman yang sangat tinggi. Bukan berarti ketika mengurusi urusan dunia, bersenang-senang dengan anak bini, kita leluasa berbuat dosa. Tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dalam keadaan mengurusi urusan duniawi dan bersenang-senang dengan anak dan istri, tetap kita menjaga aturan-aturan Allah. Walaupun keadaan iman kita tidak seperti ketika kita berada di majelis ta'lim atau ketika berada di dekat Nabi SAW di saat Nabi menyampaikan agama. Jadi boleh. Boleh dan tidaklah tercela, dengan catatan tetap menjauhi dosa dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun iman kita mungkin turun, keadaan ketakwaan kita tidak seperti yang kita rasakan. Memang rasanya berbeda. Rasanya berbeda antara kita berada di rumah Allah, kemudian diberi nasihat, disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan peringatan-peringatan Allah, diceritakan tentang surga dan neraka. Keadaan iman kita sangat terasa bedanya ketika kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Terkadang kita sedikit agak berkurang semangat kita untuk beribadah. Ya. Terkadang kita, dan ini juga termasuk perangkap syaitan, dilalaikan dari kewajiban. Dan ini yang perlu kita catat baik-baik. Yang dimaksud dengan sa'atun wa sa'ah adalah di saat kita mendapatkan kesempatan untuk menaikkan keimanan setinggi-tingginya, kenapa kita tidak lakukan seperti yang dirasakan oleh Hanzalah. Jangan semuanya diisi dengan kelalaian, semuanya permainan. Di saat bersenang-senang dengan anak istri dan pekerjaan, gelak tawa luar biasa. Di saat pengajian pun gelak tawa. Ya. Ini semuanya gelak tawa, padahal dunia ini sudah permainan. Jadi ketika ada kesempatan kita untuk menaikkan tingkat ketakwaan iman kita setinggi-tingginya, kita tertuntut untuk menaikkannya seperti yang dirasakan oleh Hanzalah. Ka'anna ra'yu ainin. Seakan-akan kami melihat surga dan neraka yang engkau ceritakan, sehingga kami benar-benar takut dan harap, takut ke neraka dan harap untuk mendapatkan surga. Dan di saat lain, ya, itu tidak terasa. Ketika sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Tetapi dengan catatan, jangan sampai kita di saat itu berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Karena Handalah tidak mengatakan dia berdosa. Nasina kathiran. Kami lupa banyak dari apa yang engkau sampaikan tentang seluk-beluk surga yang diceritakan oleh Nabi, tentang bagaimana kerasnya siksa neraka, panasnya api neraka, itu lupa. Ya, tidak terasa lagi. Kenapa? Karena sudah disibukkan dengan pekerjaan dunia, dengan berbagai jenis pekerjaan dunia, sudah bersenang-senang dengan anak dan istri, itu tidak terasa lagi, dan ini wajar. Boleh. Ya. Tetapi Nabi sudah tekankan, kalau seandainya keadaan kalian seperti seterusnya, seperti yang kalian rasakan ketika bersama saya, maka keutamaannya apa? La safahatkumul malaikatu ala furusikum wa fi turuqikum. Ini saya malaikat akan berbangga, berbahagia, bergembira dengan kalian dan menjabat tangan atau berjabatan tangan dengan kalian dimanapun kalian berada. Bahkan di atas kasur kalian pun malaikat datang untuk menjabat tangan kalian. Di jalan-jalan yang kalian lalui malaikat datang untuk menjabat tangan kalian, karena keadaan kalian terus menerus seperti itu. Dan ini tingkatan ketakwaan yang luar biasa. Tingkatan ketakwaan dan zikir muraqabah yang luar biasa. Dan ini yang diinginkan oleh Nawawi ketika mengatakan fadlu dawami dzikri. Tetapi Nabi tegaskan yang normal, yang umum, seperti yang diingatkan Nabi SAW, walakin sa'atun wasa'ah. Ya. Kita butuh untuk refreshing, butuh untuk bersenang-senang, butuh untuk bersendagurau dengan anak dan istri, dengan keluarga, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena kita manusia. Ya. Nabi SAW bersenang-senang dengan anak-anak kecil, bersenang-senang dengan istrinya, bahkan berpacu lari dengan istrinya. Dan bahkan Nabi SAW ada saatnya beliau menyampaikan teka-teki untuk menyemangati para sahabatnya. Ya, ini luar biasa pendidikan Nabi SAW. Jadi hadis Handalah ini persis dengan yang diingatkan oleh An-Nawawi, dibagi dua manusia itu. Yang pertama, yang selalu berzikir, memikirkan perkara-perkara akhirat, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dan ini tingkatan ihsan yang luar biasa. Anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian yang kedua umum, ya. Umum, dan tidaklah tercela keadaan yang kedua ini karena Nabi SAW mengatakan walakin sa'atun wa sa'ah, dan Nawawi mengatakan dibolehkan tidak berzikir, maksudnya zikir yang dirasa ketika berada di majelis pengajian. Wallahu a'lam. Satu catatan juga bahwa pengajian-pengajian Nabi, majelis-majelis taklim yang diadakan oleh Rasulullah SAW itu tidaklah selamanya atau tidaklah selalu materinya surga dan neraka. Karena materi surga dan neraka itu namanya mau'idhah. Ya, materi surga dan neraka, kematian, umur keadaan, tentang keadaan akhirat, perjalanan setelah kematian, ini bukan materi yang terus-menerus disampaikan oleh Nabi. Makanya para sahabat bercerita Nabi SAW kana yatakhallaluna bil mau'idhah. Nabi SAW mencelah-celahi kami dengan mau'idhah. Jadi mau'idhah itu tentang masalah cerita surga neraka ini hanya dicelah-celahi oleh Nabi SAW, kajian-kajian yang biasa, ya, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang bagaimana hidup berakhlak sehari-hari. Kemudian nanti Nabi SAW celah-celahi dengan mau'idhah. Tidak selalu. Ya, tidak selalu, dan ini yang harus kita camkan. Pengajian yang isinya adalah tentang itu semuanya, ini tidaklah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Isi pengajiannya tentang perkara akhirat saja. Dan tidak mengajarkan mereka bagaimana berakhlak, bagaimana beribadah dengan baik, sesuai dengan tuntunan bagaimana adab sehari-hari, dan bahkan tidak mengurusi urusan ekonomi, bagaimana bertransaksi yang disampaikan hanya urusan-urusan setelah kematian. Ini bukanlah metode yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurus urusan duniawi, menyampaikan akhlak, adab, ibadah, dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara surga dan neraka. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua 6918. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Ishaq ibn Mansur قال أخبرنا عبد الصمد سمعت أبي يحدث قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار قال ثم جئت إلى البيت فضاحت الصبيان ولاعبت المرأة قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة فقال مه فحدثته بالحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. حديث حنظلة dengan lafaz yang hampir sama maknanya, ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim, dan tadi di sini ditegaskan apa yang tadi saya sampaikan. Ketika Nabi SAW bercerita tentang surga dan neraka, maka namanya wa'adha, ya, fawa'adhana kata Hanzalah, maka Nabi SAW memberikan kami mau'idhah. Apa materi mau'idhahnya? Tentang neraka. Fadhakkara an-nar, Nabi mengingatkan tentang neraka. Kemudian qala thumma ji'tu ilal bait. Ini lebih tegas dari yang tadi, ya, lebih rinci dari yang tadi. Kalau tadi afasnal azwaja wal aulada wad dai'at masih umum, tetapi di sini justru Hanzalah mengatakan saya setelah itu, setelah pengajian tentang surga neraka yang disampaikan oleh Nabi, pulang ke rumah. Di rumah apa yang dia lakukan? Fadhahaqtus sibyan, maka saya tertawa-tertawa dengan anak-anak. Wala abtul mar'ah, dan bermain-main dengan istri. Nah, dan ini tuntunan yang luar biasa dari kehidupan para sahabat Nabi SAW. Bermain-main dengan anak-anak atau bersenang-senang dengan anak-anak, bergembira, tertawa, ya, dengan anak-anak. Ini adalah tuntutan hidup, tuntutan sifat manusiawi kita yang di benarkan oleh agama, dan itu diterapkan, dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, oleh generasi mulia umat ini, generasi awal umat ini, dan bersenang-senang bermain-main dengan istri, tidak serius terus. Ini juga tuntunan, ya, bagaimana kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. La abtul mar'ah, bermain-main dengan istri, bersenda gurau juga dengan istri, ya, dan tentu berkurang rasa yang tadi dirasakan ketika ini baru pulang. Selesai pengajian, pulang ke rumah, dilakukan hal itu oleh Hanzalah kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Qala fakharatu falaqitu Abu Bakr. Saya keluar, kemudian saya jumpai Abu Bakar dan saya sampaikan itu kepadanya. Kata Abu Bakar, ini luar biasa. Dan memang merata dari yang biasa-biasa ke kedudukan sahabatnya sampai kepada yang paling mulia. Abu Bakar juga mengatakan qad fa'altu misla ma tadhkur. Saya juga merasakan melakukan apa yang kamu lakukan di pengajian Nabi. Rasanya luar biasa iman kita, tetapi ketika kembali ke keluarga, itu yang kita lakukan, bermain-main dengan anak-anak dan istri, bersenang-senang, bergembira, tertawa, itu sudah mulai berkurang secara drastis. Lalu mereka pergi menjumpai Nabi SAW, dan di hadapan Nabi ia katakan persis dengan yang dikatakan tadi. Cuma di sini Nabi mengatakan mah sama dengan wa madzak. Mah artinya kenapa? Kok bisa kamu keluarkan ungkapan dan pernyataan itu? Lalu dia menceritakan alasannya persis yang disampaikan kepada Abu Bakar. Lalu Nabi SAW mengatakan sa'a fasa'a atau sa'atun wasa'a, sesaat dan sesaat. Sesaat yang seperti itu ya lakukan, dapatkan keimanan, dan sesaat yang lain ya bersenang-senanglah. Itu kata Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan anjuran. Ini yang keutamaannya. Walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikri, andai kata keadaan kalbu kalian selalu seperti ketika kalian berzikir, maka para malaikat akan berjabatan atau berjabat tangan dengan kalian sampai-sampai mereka akan mengucapkan salam kepada kalian di jalan-jalan yang kalian lalui, diiringi, diikuti, dikerumuni oleh malaikat dan menyampaikan assalamualaikum dan menjabat tangan kalian. Kalau keadaan iman kalian seperti itu terus menerus, kata Nabi SAW, apakah ini mustahil? Tidak. Ya, ada yang seperti ini keadaannya. Ya, tetapi yang normalnya seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW. 6919. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار فذكر نحو حديثهما. Ya, hadis Hanzalah yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur yang lain, ya, dari jalur Sufyan, ya. Sebelumnya dari ayahnya Abdul Samad, dan yang pertama tadi dari Ja'far bin Sulaiman, ya, itu perbedaan-perbedaan jalur. Sementara dari Sa'id al-Jurairi sampai Hanzalah sama. Ya. Di sini ada tambahan sedikit ya. Yang tadi Hanzalah al-Usaidi atau Hanzalah saja. Di sini di hadis kita sekarang ada tambahan satu ungkapan lagi, yaitu At-Tamimi. Ya. Hanzalata At-Tamimi al-Usaidi radhiyallahu ta'ala an. Bunyi hadisnya sama dan syarat dengan makna dalamnya, dan tentu ini sangat menjadi panduan bagi kita dalam hidup ini, ya, panduan bagi kita, dan tentu merasakan itu yang istimewa, merasakan perubahan yang tadi itu yang istimewa, yang sangat kita khawatirkan tidak merasa di ketika pengajian diingatkan surga neraka, dia tidak merasa imannya bertambah. Ketika dia bersenang-senang dengan urusan dunia, dia juga tidak merasakan berkurang. Ini yang kita khawatirkan. Yang istimewa dari ungkapan Hanzalah itu apa? Dia bisa membedakan kapan imannya melonjak naik, ketakwaannya naik setinggi-tingginya, dan kapan dia turun. Inilah keimanan yang luar biasa. Dan ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Kita harus merasakan. Kita harus mencoba bagaimana lezatnya rasa iman ketika duduk di pengajian, ketika kita berinfak, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berada di bulan Ramadan, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, ketika kita menjaga lisan, ada rasa itu yang lezatnya iman. Yang kita khawatirkan, kita tidak merasa apa-apa, berarti ibadah kita itu tidak berbuah, tidak membuahkan lezat, tidak memiliki rasa manis. Dan ketika kita berdosa, tidak merasa apa-apa. Jangankan seperti yang dirasakan oleh Hanzalah, yaitu bukan berdosa, cuma hanya bersenang-senang dengan keluarga, fokus mengurusi pekerjaan dunia. Ya, dia sudah merasakan perbedaannya. Dan yang sangat kita khawatirkan, ketika seseorang berdosa, dia tidak merasa bahwa imannya berkurang. Ya. Bahkan dia merasa biasa-biasa saja. Hari ini dia berdosa, besok dia berdosa, dan satu hari itu banyak dosa-dosa kecil yang dia lakukan, persis dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud yang tadi, yang kemarin kita sampaikan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kemudian At-Tirmidzi, yang tidak disampaikan oleh Imam Muslim dalam hadis Al-Haris bin Suwaid, bahwa dia menyampaikan dua hadis ketika sakit. Yang satu disampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Ibn Mas'ud, hadis yang dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari. Taubat, ya. Bergembiranya Allah dengan taubat seorang hamba. Dan satu hadis yang tidak disampaikan yaitu perkataan beliau sendiri, yaitu seseorang orang-orang yang beriman melihat dosanya seperti keadaan dia berada di kaki gunung, kemudian mengkhawatirkan ditimpa oleh gunung tersebut. Itulah dia melihat dosa. Dan yang fajir dia merasa tidak ada apa-apa. Ya. Seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian tepis terbang. Kan kita terkadang seringkali seperti itu. Tidak merasa ada apa-apa, lalat atau nyamuk ya. Berdenging-denging kemudian kita tepis begitu saja. Tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, seperti itulah keadaan orang-orang yang kita khawatirkan tadi, tidak merasa berkurangnya imannya ketika dia berdosa. Dan catatan yang perlu kita buat sebesar-besarnya atau kita garis bawahi dari kasus Hanzalah ini, rasa perbedaan tadi. Ya, berarti dia merasakan imannya naik ketika pengajian Nabi, dan imannya berkurang ketika dia sudah tidak lagi melakukan itu. Dan ini yang harus kita mencoba dan berusaha merasakannya agar kita merasa butuh untuk pengajian-pengajian itu. Hati kita merasa tenang, maka kita mencari-carinya. Ya, ini yang perlu kita petik ya dari kasus Hanzalah radhiyallahu taala an dan juga keadaan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Bab yang keempat. Ya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. Kata An-Nawawi, bab tentang luasnya rahmat Allah, ya, luasnya rahmat Allah dan bahwasanya rahmat tersebut mendahului murka Allah. Ya. Mendahului murka Allah. An-Nawawi ketika mengungkapkan ungkapan ini, dia yakin bahwa kita sangat memahami kata rahmat dan kata ghadab. Ya. Makanya dia tidak mentakwil, tidak mengungkapkan dengan bahasa takwil. Ya. An-Nawawi rahimahullah tidak mengungkapkan dengan bahasa takwil. Dia menggunakan kata-kata rahmat dan dia juga mengungkapkan kata-kata ghadab. Rahmat dan murka, dan dia yakin bahwa kita yang membaca paham. Dia yakin bahwa kita membacanya paham, bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu ini, yang dimaksud dengan ghadab ini, ghadab itu ini. Sehingga dia tidak mentakwil dan tidak mengungkapkan dengan bahasa yang panjang lebar. Dia hanya menggunakan kata rahmat dan menggunakan kata apa? Ghadab. Cuma yang membingungkan kita ketika dia mensyarahkan hadis, dia berupaya untuk memahamkan kita dengan takwil. Padahal dia sangat puas ya ketika dia mengungkapkan bab tentang luasnya rahmat Allah. Kata rahmat Allah ini dia tidak perlu menjelaskan lagi karena dia yakin bahwa kita paham dengan kata rahmat. Kemudian dia juga mengatakan bahwa rahmat tersebut selalu mendahului murka, dan dia yakin bahwa kita akan paham tentang makna murka. Ya. Dan dia tidak berusaha untuk menjelaskan yang saya maksud dengan rahmat itu ini dan yang saya maksud dengan ghadab itu ini. Tidak, dia hanya menggunakan kata rahmat dan ghadab. Ini perlu kita catat. Ya. Dan itu memang fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia. Kata rahmat dengan kata ghadab itu tidak perlu kita takwil dan tidak perlu kita tafsirkan lagi. Karena orang sudah paham. Ya. Bab ini akan memuat hadis-hadis yang berhubungan dengan rahmat dan ghadab Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, mungkin hanya satu hadis kita baca pada kesempatan ini. 6920. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. Perhatikan ini hadis Nabi ya. إن رحمتي تغلب غضبي. إن رحمتي تغلب غضبي. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi SAW bersabda: tatkala Allah mencipta makhluk, lama khalaq Allah al-khalqa, kataba fi kitabihi, Allah menuliskan di dalam catatan kitabnya di Lauhul Mahfuz, fahuwa indahu fauqal arsy, kitab ini, catatan ini berada di sisi Allah di atas arsy. Apa yang dicatat oleh Allah, apa yang dituliskan oleh Allah, ini dia: inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dan ini menunjukkan rahmat Allah itu luas sekali, ya, luas sekali, dan selalu mengalahkan murkanya. Salah satu contoh yang realita saja, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengampuni dosa orang-orang yang berangkat ibadah haji. Kata Nabi SAW, man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ini lalu dia tidak melakukan rafath, yaitu yang berhubungan dengan syahwat, dan juga tidak melakukan fusuk, yaitu dosa, ya, dosa besar, maksiat, maka dia pulang dari ibadah haji itu seperti keadaan dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya apa? Bersih dari dosa. Bayangkan betapa luasnya rahmat Allah. Orang itu sudah berdosa berpuluhan tahun, tiba-tiba dengan hanya berangkat haji dihapus oleh Allah dosanya. Habis semuanya. Habis semuanya. Tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan bersihnya dia dari dosa diumpamakan oleh Nabi seperti lahir ketika dia lahir. Ya. Ini menunjukkan bahwa luasnya, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tentang Allah mengampuni orang di akhirat. Ya, diingatkan, bukankah engkau telah berdosa, melakukan dosa ini wahai hambaku? Hadis Najwa dalam hadis Bukhari. Hadis Najwa berbisik-bisik, engkau, bukankah engkau telah melakukan dosa ini? Kata hamba ini, iya. Dosa ini? Iya. Dosa itu? Iya. Dosa ini? Diingatkan terus sebanyak-banyaknya dosa yang dia lakukan. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya dahulu di dunia saya yang menyembunyikan, saya yang menutupi dosamu sehingga tidak ada yang tahu. Dan hari ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan ampunannya, hari ini saya pula yang mengampuninya untukmu. Habis semuanya. Tidak tersisa apa-apa. Lalu dimasukkan ke surga. Padahal dosanya, hamba ini sendiri pun merasa dia akan bencana, akan binasa. Dimasukkan ke neraka. Ternyata dengan mudahnya Allah mengampuni. Mengampuni. Siapapun yang bertobat, diampuni oleh Allah. Inna allaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Inilah rahmat Allah SWT yang selalu mengalahkan murkanya. Yang perlu kita ketahui bahwa sebagian orang atau sebagian ahli ilmu termasuk An-Nawawi menta'wil kata rahmat tadi dan juga menta'wil kata ghadab. Ya. Di dalam syarahnya mungkin ini kita akan baca besok ya. Ada kesempatan yang akan datang karena ini perlu uraian yang agak sedikit panjang agar kita bisa memahaminya. Yang menjadi catatan kita ketika bunyi bab tadi, Imam Nawawi tidak berusaha untuk memahamkan kata rahmat kepada kita. Tidak berusaha untuk memahamkan kita dengan makna lain dari kata ghadab. Dia ungkapkan kata-kata itu dengan dia meyakini bahwa kita paham dengan makna rahmat dan makna ghadab. Ya. Tidak berusaha dia untuk menggunakan takwil. Ya. Karena dia tahu bahwa kita paham dengan kata rahmat dan paham dengan kata ghadab. Ya, ini yang perlu kita catat. Sementara nanti dalam hadis ini nanti dia bawakan takwil-takwil itu menginginkan kebaikan, menginginkan keburukan. Ditakwilkannya dengan iradah. Ya. Iradatul khair wa iradatul syarr. Nah, ini yang perlu kita tambahkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.